Bagaimana hukumnya seorang muslim menggunakan bekas tempat makanan orang kafir? Apakah boleh? Ya, itu tidak ada hubungannya dengan loyalitas ya, masalah makanan. Ya. Ini kaitannya dengan apa? Masalah dunia. Ya boleh saja dia menggunakan tempat makan orang kafir, yang penting bersih. Yang penting bersih, tidak ada najis di situ. Baik.